maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Ada anjing dan sendirian, tiap malam kesepian. Hey, aku butuh kasih sayang. DJ Henry Mixer Manado. Aku butuh perhatian. Sedih rasa hatiku, hampa perasaanku. Hey, what's up? Afrian Malwenseng, everybody. Monster Kill. Welcome to Mobile Legends.